بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Tapi masih kita di syarah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan mengikuti atau menghadiri pengurusan jenazah hingga dikuburkannya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada syarah hadis ini juga menyinggung tentang permasalahan takziah, yakni mengunjungi keluarga yang terkena musibah, dalam hal ini musibah kematian. Telah dinukilkan oleh beliau rahimahullah tentang hakikat takziah atau tujuan dari takziah, sebagaimana perkataan Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hanbali rahimahullah, yang beliau menjelaskan bahasanya takziah yang sesungguhnya, yang merupakan perkara yang diperintahkan dalam syariat ini, adalah mendatangi keluarga yang tertimpa musibah untuk menghibur hati mereka dengan dibacakan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang memberikan terhib dan terhib, sehingga hati yang semula goncang terkena musibah tersebut bisa kembali istiqomah. Ini tujuan dari takziah. Sama saja dalam hal ini disebutkan oleh beliau Ibnu Sa'di rahimahullah, ketika takziah itu dilakukan dengan musyafahah, mendatangi langsung, dan ini jika memungkinkan diupayakan. Namun jika tidak, maka bisa ditempuh dengan kitabah, tulisan, apalagi di zaman kita sarana komunikasi demikian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa telepon atau bahkan tidak hanya sekedar suara bisa sampai di video call atau yang semisalnya. Maka ditambah upaya-upaya untuk bagaimana kita membangkitkan kembali semangat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, agar bisa bersabar dengan musibah tersebut dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah selanjutnya, wa amma ma yaf'aluhu ba'du an-nisa'i al-yawma bal kulluhunna illa an-nadira falaysat bi ta'ziyatin wa hiya litahyijil huzni أقرب منها للتعزية. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian wanita di masa ini, bahkan seluruhnya kecuali sedikit saja, nadir, ya, jarang, sangat sedikit, maka yang dilakukan mereka ya bukan takziah, bahkan keadaannya ya untuk semakin membangkitkan kesedihan orang yang tertimpa musibah itu lebih dekat dibandingkan takziah yang tujuannya untuk menghibur, ya, untuk menyadarkan, untuk menyemangati. Tidak demikian dengan apa yang dilakukan oleh wanita-wanita kebanyakan di masa beliau rahimahullah. Ya, dan sebagaimana keadaan yang banyak ya terjadi pada para wanita ya, dengan kekurangan akal mereka ya menjadikan orang yang terkena musibah itu semakin ya menderita di atas derita. Beliau selanjutnya menyatakan wa yambagi lil musabi an yasta'in Allah wa yasbira 'indal musibah. Dan hal yang semestinya bagi al-musab, seorang yang terkena musibah, tertimpa musibah, agar memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Fa inna as-sabra al-mahmuda huwa as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Karena sesungguhnya kesabaran yang terpuji adalah kesabaran yang ada di saat awal kali musibah itu mengenainya, mengenai al-musab. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Anas beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya pernah mendapati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan putranya. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menasihati dan mengatakan kepada wanita tadi, ittaqillah wasbiri. Hendaklah kamu takwa kepada Allah ya dan bersabar, yakni jangan seperti itu ya, jangan meratapi. Wanita tadi mungkin karena kesedihan yang sangat tidak sadar kalau yang menasihati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wanita tadi mengatakan ilaika anni wa innaka lam tusab bi musibati, menjauh kamu dariku ya, kamu bisa mengatakan seperti itu karena tidak tertimpa seperti musibah yang aku alami. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya meninggalkan wanita tadi, beliau pulang ke rumah beliau. Ketika itu diingatkan ya kepada wanita tadi bahwa orang yang menasihatimu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkaget wanita tadi ya, dia buru-buru ya mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di rumah Nabi ya, beliau mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menyatakan, ya Rasulullah, saya sungguh tidak menyadari bahwa engkau lah yang menasihati saya. Ya, sekarang saya sabar ya Rasulullah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar penuturan wanita tadi, bahwa dia sekarang sabar ya setelah tahu yang menasihati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru ainda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran as-sabrul mahmud kesabaran yang terpuji itu, ya, ketika awal kali musibah itu membenturnya, ya, mengenainya, menghantamnya, itulah, ya, kesabaran yang terpuji. Adapun seorang, ya, setelah datang sekian orang yang menasihati, ya, mungkin berhari-hari dia melewati dari musibah tersebut, kemudian setelah, ya, sekian waktu berlalu baru dia mengatakan, ya, sekarang saya sabar, ya, sabar yang seperti itu bukan kesabaran yang terpuji. Al-Imam Sa'di rahimahullah selanjutnya menyatakan, wal insanu in lam yasbir wa yahtasib fi awwali wahlatin fala budda lahu min as-sulwi. Yang namanya manusia, apabila dia tidak bersabar dan tidak mengharap pahala ihtisab di awal kali dia mendapatkan sebuah musibah, fala budda lahu min as-sulwi, maka, ya, sebuah kemestian untuk, ya, dia akan, ya, melupakan juga setelah berlalu waktu dengan musibah tadi. Lianna hadhihi tabi'atul insan. Karena yang seperti ini, ya, merupakan tabiat manusia, wa jabalatuhu, dan sifat dasarnya. Ya. Ini yang ada pada manusia. Jadi seiring berlalunya waktu, sebesar apapun musibah, mesti akan ada masanya lupa. Contoh misalnya mungkin kita masih ingat, ya, bagaimana kejadian bencana-bencana yang terjadi di negeri kita. Ya, jangankan kita yang jauh dari, ya, tempat kejadian tersebut, bahkan mungkin, ya, mereka daerah-daerah yang mengalami bencana itu bisa jadi sekarang sudah melupakan. Ya. Ada yang tsunami atau gempa atau apa? Tanah yang kemudian menjadi lembek sehingga, ya, membenamkan penduduk yang di atasnya. Mungkin, ya, setelah berlalu sekian waktu, kejadian-kejadian yang mengerikan itu terlupa. Jika yang mengalami musibahnya saja, yang mengalami bencananya saja, ya, melupakan kejadian-kejadian yang ketika awal terjadi dirasakan demikian dahsyat, apalagi tentunya yang selain mereka. Ini sekali lagi, ya, keadaan yang umum terjadi pada manusia. Ketika musibah telah berlalu sekian waktu, akhirnya mereka pun lupa dengan musibah itu. Yang dikhawatirkan, ya, justru mereka, ya, menganggap bahwa itu hanya apa yang diistilahkan sebagai fenomena alam, ya, bukan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kembali mereka, ya, berbuat kerusakan di muka bumi ini, yang ini merupakan faktor yang menyebabkan datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa li hadza qala Aliun radiyallahu ta'ala anhu lil ash'asa ibn Qais. Ali ibn Abi Thalib berkata kepada al-Ash'as ibn Qais, innaka in lam tasbir sabr al-kirami salawta sulwa al-baha'imi. Baik. Sesungguhnya engkau, jika engkau tidak bersabar dengan kesabaran orang-orang yang mulia, baik, engkau pun akan mengalami kelupaan atau melupakan, ya, sebagaimana lupanya al-bahaim, ya, al-bahaim, yakni hewan-hewan ternak. Maksudnya bagaimana? Hewan-hewan itu, ya, ketika mungkin susah diatur, terkadang pemilik hewan tadi terkadang pemilik hewan tadi memukuli hewannya tadi, pukul, ya. Ketika dipukul, teriak-teriak hewan tersebut. Namun seiring berlalunya waktu, ya, berhenti teriaknya. Baik. Ya, demikian keadaan orang-orang yang tidak bersabar. Ya, mungkin, ya, di awal datang musibah, ya, teriak-teriak, atau bahkan mungkin apa yang disilakan, ya, ratapan-ratapan kesedihan. Namun akhirnya seiring berlalunya waktu, berhenti juga, bahkan melupakan musibah yang dialaminya. Ya. Artinya apa? Dia terluput dari pahala, ya, terluput dari mendapatkan keutamaan kesabaran, ya, meskipun pada akhirnya, ya, dia pun melupakan musibah itu. Sekian banyak kesempatan untuk mendapatkan pahala terluput darinya. Qala rahimahullah, wa min a'zami ma yu'inu 'ala as-sabri huwa an-nadharu fi ma a'adda Allahu ta'ala lis-sabirin min al-jazaa'i fid dunya wal akhirah. Di antara perkara terbesar yang akan membantu seorang untuk bisa sabar adalah melihat pada apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang sabar dari balasan di dunia dan akhirat. Balasan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang sabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala akhirat untuk mereka as-sabirin dengan balasan atau pahala yang demikian banyak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dibalas orang-orang yang sabar tersebut, ya, dengan pahala yang tidak terhitung. Yakni, ya, sangat banyaknya pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar, sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, yakni saking banyaknya. Dan tidaklah ahlul jannah, ya, masuk ke dalam jannah, ya, kecuali dengan kesabaran ini, ya, dengan kesabaran, sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, demikian pula sabar di dalam menghadapi ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Ketika seorang hamba betul-betul bisa mewujudkan jenis-jenis kesabaran tadi, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan jannah, ya, kenikmatan yang tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, dan tidak pula terlintas dalam benak manusia. Walaisal jaza'u wattasakhutu yaruddu fa'itan. Dan tidaklah keluh kesah, tidak pula marah akan bisa mengembalikan sesuatu yang luput. Ya, jika kita menyadari hal yang demikian, bahwa keluh kesah kita, kemarahan kita, itu tidak akan bisa mengembalikan sesuatu yang terluput dari kita, niscaya kita akan sadar tidak ada faedah ataupun manfaat dari keluh kesah tersebut. Wa innama huwa adzabun ajilun qabla al-adzabil ajiri. Sesungguhnya, ya, keluh kesah, demikian juga kemarahan terhadap ketetapan Allah ketika Allah menimpakan hal yang tidak disukai, musibah, ini adalah azab yang disegerakan sebelum adab yang akan didapatkan kelak. Ya, waliyadzu billah. Jadi ketika seorang tidak bisa bersabar, berkeluh kesah, marah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu untuk kita sadari dan kita ingat ini adalah azab di dunia, ya, sebelum azab akhirat. Fa innal qada'a tammun wa laysa bimardudin, karena sungguhnya, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu telah sempurna dan tidak mungkin ditolak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf, bahwa pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran catatan takdir telah mengering. Tidak ada perubahan pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan, maka itu pasti terjadi. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakht. Maka siapa yang ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa yang murka, marah, maka baginya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, wa mimma yu'inu 'ala as-sabri, dan di antara faktor yang akan bisa membantu untuk memiliki sifat sabar, sabar di dalam menghadapi musibah, tahqiqu ma'na qawlihi ta'ala hikayatan 'anil sabirin min qawlihim 'indal musibah, yakni mewujudkan makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menghikayatkan tentang orang-orang yang sabar dari ucapan mereka ketika mereka mendapatkan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan mereka, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apa makna dari istirja ini? Ya, ucapan seorang inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita itu milik Allah dan sesungguhnya kita hanya kepadanya akan kembali. Kata Imam Sa'di rahimahullah, fa ma'na qawlihi inna lillah, wa ma'na ucapan sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, ay abidun mamlukun mudabbarun laisa lana minal amri syai'un, bahasanya kita itu hamba, ya, kita itu dimiliki bukan pemilik, kita itu diatur bukan yang mengatur, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatur apapun, ya, urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Balil amru kulluhu lillah, bahkan seluruh urusan yang ada semuanya milik Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Yaf'alu ma yuridu. Allah Subhanahu wa taala berbuat apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, semua yang Allah kehendaki, ya, dengan iradah kauniyahnya pasti terjadi. Dan tidak akan ada yang bisa menghalangi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita hanya kepadanya akan kembali. Ai min jami'i ahwalina, yakni dari seluruh keadaan kita, ya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza 'alima al-insanu annahu raji'un ila Allah wa annahu mauqufun baina yadayhi, apabila seseorang dia mengetahui bahasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahasanya dia mauqufun baina yadayhi, akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban dengan seluruh perkara yang telah dia lakukan. Ya, aujabalahu dzalika al-ihtisab, maka yang demikian ya menjadikan ya yakni mewajibkan dia untuk berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah tetapkan pada dirinya tersebut. Wa ay ya'lama wa an ya'lama anna ma 'indallahi khairun wa abqa, dan untuk dia menyadari dan mengetahui bahasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal. Adapun kehidupan dunia ini, kehidupan yang senantiasa mengalami perubahan dan akan ada akhirnya. Ya, ada perjumpaan, ada perpisahan. Ya, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala menetapkan kehidupan dunia ini sebagai negeri ujian untuk kita beramal dan berbekal menuju akhirat dengan sebaik-baik bekal. Wa hadza 'amun li jami'il masa'ibi. Yang demikian ada perkara yang sifatnya umum ya di dalam menghadapi segala bentuk musibah. Untuk kita berusaha mengikuti jalan orang-orang yang sabar di saat mendapatkan musibah, hendaklah kita sadar bahwa kita semua ini adalah hamba-hamba Allah diatur olehnya, dan kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan musibah itu kita berharap untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un bil anfusi au al amwali, sama saja ya musibah yang menimpa itu berkaitan dengan jiwa ataupun berkaitan dengan harta-harta kita. Jadi ya, hendaknya kita berusaha untuk mencontoh dan mengikuti orang-orang yang sabar, yang mereka ketika diuji dengan musibah mereka istirja, mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bahkan lebih daripada itu ya, sebagaimana yang disabdakan atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada Ummu Salamah, untuk kita mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berikan ya pahala atas musibahku ini dan berikan ganti yang lebih baik daripada yang hilang tersebut. Kemudian berkaitan dengan takziah ini ada beberapa perkara penting yang ditanyakan kepada Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, di antaranya berkaitan dengan hukum safar untuk takziah. Apa hukum safar dengan tujuan untuk takziah? Beliau rahimahullah pada majmu fatwa beliau di jilid yang ke-13 ya, halaman 376, beliau menjawab terkait dengan pertanyaan ini, yakni kata beliau, bihasabi ahwali ahlil mayyit, terkait dengan hukumnya sesuai dengan kondisi-kondisi keluarga yang meninggal tersebut. Fa idza kana fihi taskilun alaihim, apabila kedatangan ya orang-orang yang mau takziah, yang menempuh safar itu akan memberatkan mereka, yakni yang didatangi, fala yajuz, karena mungkin saja ya keluarga yang didatangi harus menyiapkan ya tempat kalau perlu untuk menginapnya, sehingga akhirnya menjadi beban ya, maka yang demikian tidak boleh. Kata beliau, amma idza kanu yuhibbuna dzalik. Adapun sebaliknya, jika keluarga yang mendapatkan musibah tersebut bahkan menyukai, seandainya ya orang-orang itu meskipun safar ya bisa takziah ke tempatnya, fala haraj, maka yang demikian tidak mengapa. Wal amru fi dzalika wasi', dan perkaranya dalam hal ini wasi', yakni luas, ya mudah istilahnya. Jika mau ya silahkan, ya tidak pun tidak mengapa. Kemudian masih terkait dengan ini, beliau ditanya tentang yakni hukum melakukan safar untuk takziah karena ada hubungan kerabat ataupun teman ya yang dikunjungi tersebut, yang didatangi tadi. Beliau menjawab, la na'lamu ba'san fi safari min ajli al'aza'i liqaribin aw sadiq. Kata Alim bin Baz rahimahullah, saya tidak mengetahui adanya masalah terkait dengan safar untuk tujuan takziah kepada kerabat ataupun teman dekat. Lima fi dzalika minal jabr wal muwasati wa takhfifil alamil musibah. Karena dengan takziah itu ya diharapkan akan bisa menutup perasaan sedih, juga akan bisa muasah yang memberikan hiburan ataupun ya, kelapangan, dan meringankan ya, penderitaan akibat musibah yang menimpa mereka. Wala ba'sa fil azai qabla dafni aw ba'dahu. Tidak mengapa ya untuk takziah itu dilakukan sebelum penguburan ataupun setelahnya. Wa kullama kana aqraba min waqtil musibati kana akmala fi tahfifi alamiha. Semakin takziah itu dilakukan waktunya ya semakin dekat dengan ya, terjadinya musibah, maka yang demikian semakin sempurna untuk tujuan meringankan penderitaan yang dialami oleh mereka. Wabillahi taufik. Kemudian beliau juga ditanya tentang yakni apakah ada batasan waktu berapa lama ya dianggap masih takziah, dianggap kedatangan seseorang kepada orang yang terkena musibah ini dianggap masih takziah. Beliau menjawab, laisa lil azai haddun mahdud, la thalathatun wala aktsar. Tidak ada batasan tertentu untuk melakukan takziah, tidak 3 hari, tidak lebih daripada itu. Qad la ya'lamul azza atau qad la yu'lamul azza illa ba'da 4 ayyamin aw 5 ayyam. Ya, terkadang tidak diketahui ya hal yang berkaitan dengan takziah ini kecuali setelah berlalu 4 hari ataupun bahkan 5 hari. Ya, seorang baru mendengar misalnya bahwa ya teman dekatnya ya keluarganya ada yang meninggal. Ternyata dia mendengar sudah 1 minggu. Maka dalam hal ini ya tidak menghalangi telah berlalunya waktu yang cukup ya panjang tadi untuk dia tetap mendatangi dalam rangka takziah. Fal maksud laisa lahu haddun mahdud. Ya, maksudnya bahwa terkait dengan takziah ini tidak ada batasan waktu khusus tertentu. Ya. Kata beliau, idza azahum ba'da 3 aw 4 aw ba'da 5 hina balaghahu al-khabaru fala ba's. Apabila ya seseorang bertakziah kepada keluarga yang terkena musibah setelah berlalu 3 hari atau 4 hari atau 5 hari atau ketika sampai padanya berita tersebut, maka tidak mengapa. Innamas salasu haddun lil ihdadil mar'atil qaribah. Adapun terkait dengan 3 hari itu batasan yang berkait dengan al-ihdad, yakni meninggalkan berhias. Di mana yang dimaksud di sini adalah terkait dengan wanita yang menjadi kerabat dari si mayit tadi. Adapun bagi istri, kalau itu yang meninggal suami, maka ihdad ini ya sesuai dengan masa iddahnya. Kemudian hal yang juga berkaitan dengan ini, yang mungkin juga banyak didapati di masyarakat kita terkait dengan pemberian yang dibawa oleh al-muazzin ya, untuk keluarga si mayit. Entah itu pemberian berupa harta ataupun benda. Beliau rahimahullah ditanya, hukmu ma yatabakka mimma yuhda li ahlil mayyit. Apa hukum berkaitan dengan peninggalan yani yang itu diberikan untuk keluarga mayyit, yani orang-orang yang takziah tadi. Oh, ini silakan sumbangan atau yang semisalnya. Al-jawab, ma yatabakka yakunu li ahlil mayyit lil warasah. Ya, apa yang ditinggal dari hadiah itu, artinya yang didapatkan dari hadiah itu adalah untuk keluarga mayit, untuk mereka ahli waris. Ma yatabaqa min hadhihi al-amwal allati ahdauha yakunu li ahli al-mayit yang tafi'una bihi jami'a. Kata beliau, ya, harta-harta tersebut yang dihadiahkan oleh mereka, ya, maka itu adalah untuk keluarga si mayit yang ya, semua mereka dari ahli waris tadi mengambil manfaat dari harta tadi. Kemudian berikutnya, beliau rahimahullah ditanya tentang hukum takziah, yakni hukum takziati fi ahli al-ma'asi. Bagaimana hukum takziah kepada keluarga yang meninggal itu pelaku maksiat? Jadi yang meninggalnya itu pelaku maksiat. Apa hukumnya? Beliau rahimahullah menjawab, la ba'sa bitta'ziyati. Tidak mengapa untuk dilakukan takziah tersebut, bal tustahabbu. Ya. Bahkan itu sesuatu yang disukai, disunnahkan. Wa in kanal faqidu 'asiyan. Ya, meskipun yang hilang, yang meninggal itu seorang pelaku maksiat. Ya, binti harin au ghairihi. Mungkin meninggalnya dengan sebab intihar, yakni bunuh diri. Ya, ataupun ya dengan sebab yang lain. Kata beliau, kama tustahabu, sebagaimana juga disunnahkan, disukai untuk takziah, ya, limra'atin, ya, man kutila kisosan, ya, atau di sini, yani seseorang, ya kata saya, man kutila kisos au haddan. Seseorang yang meninggal dikarenakan kisos, misalnya dia membunuh, ya, kemudian diterapkan kisos padanya, atau dia terkena hukum had yang berkonsekuensi dia juga dibunuh. Kazani al-muhsan, seperti tadi kurang jelas tulisnya. Kama tustahabu ya li usrati man kutila kisasan au haddan kazani al muhsan. Seperti sebagaimana disukai, disunnahkan untuk takziah kepada keluarga seseorang yang dia dibunuh karena hukum kisos yang diberlakukan padanya ataupun hukum had yang diberlakukan padanya. Kazani al-muhsan, seperti ya yang meninggal tadi seorang pezina yang muhsan yang sudah menikah dengan nikah yang syar'i, kemudian dikenakan hukum had padanya ya sehingga meninggal, maka tidak mengapa, bahkan disukai untuk takziah kepada keluarganya. Wa hakadha man syaribal muskira hatta mata bisababi dzalik. Demikian pula ya seseorang yang meninggal dunia ya dengan sebab ya minum minuman yang memabukkan, jadi dia minum minuman yang memabukkan sampai mati dengan sebab tadi, la mani'a fi ta'ziyati ahlihi fihi, bukan sebuah penghalang keberadaan yang meninggal tadi, pelaku maksiat tadi, untuk melakukan takziah kepada keluarganya. Wala mani'a minad du'a'i lahu, juga ya tidaklah menjadi penghalang untuk mendoakan ya orang yang meninggal tadi dalam keadaan maksiat tadi. Ya, wali amsalihi, dan yang semisalnya ya minal usati, dari orang-orang yang berbuat kemaksiatan, mendoakan mereka bil maghfirati war rahmah, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmahnya dan kasih sayangnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hal-hal tadi adalah perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar yang tidaklah dengan perbuatan dosa tadi mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi tetap ya dibolehkan, bahkan disukai untuk mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan mengasihinya. Baik. Wallahu taala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini, dan ini akhir dari babul janais. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya pada kesempatan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.